ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنبدين فعزني الله وإياكم. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan tafsir. Surah Al-Mumtahana. Surah masih pada ayat yang pertama. Mana? Mana? Kuntum kharajtum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku, wa ibtigha'a mardati, dan dalam rangka mencari keridhaanku, ai in kana khurujukum maqsudukum bihi al-jihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah wa ibtigha'i mardhatillah fa'malu bimuqtadha hadza min mawalati awliyaillahi wa mu'adati a'daihi fa inna hadza huwa al-jihad fi sabilillah wa huwa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-mutaqarribun ila rabbihim wa yabtaghuna bihi ridha. Yakni jika kalian keluar, tujuan kalian dengan keluar tersebut adalah dalam rangka berjihad di jalan Allah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan mencari keridhaannya, maka beramallah dengan konsekuensi ini berupa berwala, berloyalitas, berkasih sayang dengan wali-wali Allah dan bermusuhan dengan musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna hadza huwal jihadu fi sabilillah. Maka sesungguhnya ini adalah jihad di jalan Allah. Dia termasuk dalam cetakan yang lain min a'zami al-jihad fi sabilillah. Dia termasuk jihad di jalan Allah yang paling besar, yaitu berkasih sayang, tolong-menolong dengan wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. dan dia termasuk perkara yang paling besar dari apa-apa yang orang-orang yang mendekatkan diri kepada Rabb-nya, mendekatkan diri dengannya dan mencari dengannya keridhaan Allah tabaraka wa taala. Panjenengan rahimani wa rahimakumullah. Dalam di antara faedah dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala ini menunjukkan kepada kita fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Keutamaan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, yang tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala dan mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, nah, tentang seseorang yang berperang karena hamiyah, karena kesukuan, atau seseorang yang berperang karena ria, ingin dilihat oleh manusia, siapakah yang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, siapa yang teranggap berjihad di jalan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang yang tujuannya supaya kalimat Allah itulah yang paling tinggi, maka itulah yang berada disebut jihad di jalan Allah tabaraka. Dan sebagai faedah bagi kita, para ulama ketika menyebutkan jihad itu ada beberapa macam. Nah, ketika menyebutkan pembahasan jihad secara umum, mereka menyebutkan bahwasanya jihad itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang ini, berjihad di jalan Allah dalam artian benar-benar berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang dikenal dengan jihadu an-nafsi. Ajihadun nafsi. Ajihadun nafsi. Memerangi jiwa. Atau mujahadatu an-nafsi. Memerangi jiwa. Apa makna memerangi jiwa kita? Karena jiwa kita itu sebagaimana disebut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, begitu juga dalam Al-Quran, jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat jelek. Dan tabiat jiwa manusia itu berat kalau disuruh untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka butuh untuk diperangi jiwa itu. Dalam makna dipaksa jiwa itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan dipaksa jiwa itu untuk meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah mengatakan sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada perbuatan dia jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Surga dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Termasuk yang berat keumuman jiwa itu kalau apa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa huffatil nar bisyahawat. Sementara neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Jiwa itu condong untuk mengerjakan perkara tersebut. sehingga kedua-duanya membutuhkan kepada mujahadah ataupun al-jihad. Al-jihad. Peperangan dengannya, memerangi jiwa, memaksa jiwa untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala yang terasa berat bagi jiwa. Nah, dan memaksa jiwa untuk meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang jiwa itu condong kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang disebutkan di antara musuh manusia adalah jiwanya sendiri. Butuh untuk memerangi jiwa dalam artian demikian yang telah kita sebutkan. Memaksa jiwanya untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, dan memaksa jiwanya untuk meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dinamakan dengan apa? Jihadu an-nafsi, memerangi jiwa. Qanuhiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sudah? Yang ketiga adalah jihadus syaitan. Jihadu as-syaitan. Menjihadi, memerangi syaitan. Nah, sering kita katakan bahwasanya musuh yang menghalangi manusia dari ketaatan dan meninggalkan larangan Allah ada dua. Musuh yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu jiwa itu sendiri dengan tabiat yang telah kita sebutkan. Dan yang kedua, musuh yang telah tegas Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu iblis, syaitan, dan juga bala tentaranya. Yang dia telah bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, iblis bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, ketika dia meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat. Allah menjawab dengan mengatakan, qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda kematiannya. Setelah itu, ketika iblis mengetahui bahwasanya dia ditunda kematiannya, dia pun kembali mengatakan bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengatakan dalam beberapa ayat dengan lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya sama, dia mengatakan di antaranya, qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Iblis mengatakan, dengan kemuliaanmu ya Allah, la uwiyannahum ajmain, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, qala fa bima aghwaytani, maka dengan engkau ya Allah telah menyesatkan aku, la uhriyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian iblis mengatakan, dan aku akan, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya, dan aku akan duduk di jalanmu yang lurus, dan aku akan duduk di jalanmu yang lurus, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan juga dari kiri mereka. Sehingga benar-benar musuh yang sangat nyata adalah iblis, syaitan, dan bara tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu adwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata. Adun fattakhidhuhu adwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja iblis, syaitan, menyeru bala tentaranya, menyeru golongannya, supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini mengingatkan kepada manusia untuk benar-benar berhati dari iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Karena memang dia telah bersumpah di hadapan Allah mau menyesatkan Bani Adam, menyesatkan manusia seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dikarenakan sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, bahkan langsung, kalau ini secara umum Allah mengingatkan manusia dari syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Nah, bahkan langsung Allah mengingatkan di awal penciptaan Abuna Adam alaihi salam. Allah telah mengingatkan musuh yang satu ini di awal ketika Allah menciptakan Abuna Adam. Belum ada kita semua, belum ada keturunan Nabi Allah Adam, baru Adam dan juga Hawa. Baru Adam dengan Hawa. Ketika waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Qala hadza aduwwun laka. Terus wali zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah berkata kepada Adam dan mengatakan kepada Hawa. Allah mengatakan, inna hadza aduwwun laka. Sesungguhnya ini, iblis ini adalah musuhmu. Wali zaujika, dan juga musuh bagi istrimu. Fala minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga ini, fatashqa, yang menyebabkan kalian sengsara. Kalau sudah keluar dari surganya Allah tabaraka wa taala, diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, abuna wa ummuna Adam, bapak kita Adam dan juga ibu kita Hawa, dari musuh ini. Yang berarti memang iblis dan juga bala tentaranya adalah musuh bagi anak Adam, dan yang namanya musuh tentunya menginginkan kebinasaan untuk musuhnya. Mencari kesempatan bagaimana musuhnya binasa. Dan kebinasaan anak Adam, kebinasaan manusia yang diinginkan oleh iblis, adalah bukan binasa jasadnya, bukan dia mati, meninggal dunia, selesai. Bukan itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan oleh iblis adalah binasa agamanya, binasa dirinya dengan dia meninggalkan agama Allah tabaraka wa taala. Dan yang paling diinginkan oleh syaitan, yang paling diinginkan oleh iblis adalah manusia semuanya kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Maka antabihu, ini peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati dari musuh yang satu ini, yaitu iblis, syaitan, dan juga bala tentaranya. Maka oleh sebab itulah disebut oleh para ulama dengan apa? Jihadu as-syaitan. Peperangan menjihadi syaitan. Ini tiga jenis jihad yang sering disebutkan ketika umum. Adapun jihad yang dimaknakan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala adalah ketika berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, berperang di jalan Allah tabaraka wa taala. Cuma itu pengingat bagi kita semuanya bahwasanya jihad yang juga penting bagi kita semuanya adalah menjihadi diri-diri kita dan juga menjihadi syaitan. Nah, dan perkara yang penting pula yang perlu disampaikan bahwasanya termasuk jihad fi sabilillah. 6. Termasuk jihad fi sabilillah adalah talabul ilmi syar'i. Perkara yang penting yang sering disebutkan oleh para ulama bahwasanya minal jihad, termasuk jihad adalah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu syar'i dan juga mengajarkan ilmu syar'i, menyebarkan ilmu syar'i. Maka sering disebutkan oleh para ulama jihad itu ada dua yaitu al-jihadu istaif wasinan, jihad dengan pedang dan senjata aslihah, dan yang kedua al-jihadu bil-lisan wal-qalam, dan juga jihad dengan lisan dan juga pena, dengan menjelaskan agama ini kepada manusia. Dan itu semuanya masuk padanya. Kenapa kita menjelaskan, mempelajari agamanya Allah, mengajar manusia dalam rangka supaya manusia mengerti bentuk-bentuk jihad tadi, supaya dia bisa menjihadi hidin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bentuk jihad fi sabilillah. Maka berarti menunjukkan kepada kita amalan thalabul ilmi itu sering kita ingatkan adalah amalan yang sangat besar. Ahlul bid'ah nah itu gencar dalam menyebarkan kebid'ahannya. Ahlul dolal, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, gencar menyebarkan kesesatannya. Yang bantah mereka adalah apa? Para ulama, para thalabul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga butuh belajar untuk melawan musuh-musuh Allah. Butuh belajar untuk melawan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Nah, kitab-kitab itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak berguna ketika apa? Tidak ada yang membacanya. Mak, yang sangat banyak membantah ahlul bid'ah, membantah orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, nah, ketika tidak ada yang membacanya, tidak ada yang menyebarkannya, maka dia tidak berguna. Maka butuh orang-orang yang belajar, butuh orang-orang yang membaca kitab-kitab tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Semata-mata kitab tidak apa? Tidak bermanfaat ketika apa? Tidak dibaca, tidak dipelajari. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga butuh orang-orang yang belajar. Nah, engkau letakkan tak perpustaka kitab di depan ahlul bid'ah, tidak akan bisa membantah ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyimpang tidak akan bisa dibantah dengan diletakkan di hadapannya kitab. Butuh orang yang kitab tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sama seperti diumpamakan apa? Keledai ditaruh kitab yang banyak, dia membantah ahlul bid'ah. Keledai, asfar, tidak akan bisa. Al-himar, tidak akan bisa membantah ahlul bid'ah, walaupun engkau letakkan penuh kitab di atas punggungnya. Butuh orang yang mempelajarinya, butuh orang yang mengajarkannya. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, faedah yang berikutnya, di antara bentuk jihad fi sabilillah adalah kita berkasih sayang dan tolong menolong dengan wali-wali Allah tabaraka wa taala. Termasuk jihad fi sabilillah adalah kita bermualah, berkasih sayang, tolong menolong dengan wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Disebutkan ini termasuk perkara yang paling besar mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada keridhaan Allah tabaraka wa taala. Jangan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Fanahidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. wa ana a'lamu bima qaitum wa ma a'lantum. Ai kaifa tusirruna al-mawaddah lil kafirin wa tukhunaha ma'a ilmikum annallaha 'alimun bima tukhun wa bima tu'linun. Kata Sa'di rahimahullah, kalian menyembunyikan, kata Allah, kalian menyembunyikan kepada mereka kecintaan, sementara aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Yakni bagaimana mungkin kalian merahasiakan kecintaan kepada orang-orang kafir dan kalian menyembunyikannya bersamaan kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Sekali lagi, ini ayat ini berkaitan dengan siapa? Atif bin Abi Balta'ah, yang dia mengirimkan surat memberitahukan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi. Maka bagaimana ketahuan dia mengirim surat kepada orang-orang kafir melalui seorang wanita, melalui siapa? Wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan juga apa yang kalian nampakkan. Ini menunjukkan kepada kita faedah di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifatul ilm. Di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifatul ilm. Sifat al-ilmu. Allah mengatakan, wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Sesungguhnya aku, dan aku kata Allah, mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan juga apa yang kalian nampakkan. Dan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan ilmu kita. Ilmu kita terbatas, sementara ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala mencakup apa? Langit dan bumi. Semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala mencakup seluruh apa yang ada di muka bumi ini diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan, jangankan yang nampak, yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui as-sirra, perkara yang sir, dan juga yang lebih samar dari perkara yang sir tersebut. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ilmunya Allah tabaraka wa taala. Menunjukkan melalui kisah ini pula kepada kita, hendaknya kita berhati-hati dari berbuat kejelekan dalam keadaan merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ilm, maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Luar biasa ilmunya Allah. Allah menyatakan secara umum, alimul ghaibi wa syahada. Allah mengetahui yang tidak kelihatan, ghaib, dan juga yang syahada. Allah menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Sehingga tidak ada yang samar bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga faedahnya, Allah memiliki sifat al-ilmu dan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya karena ilmunya manusia terbatas dengan apa yang dia lihat. Fahuwa, maka dia, wa in khafiya 'alal mu'minin fala yakhfa 'ala Allah ta'ala. Maka dia walaupun samar tidak kelihatan oleh kaum mukminin, fala yakhfa 'ala Allah ta'ala, maka tidak samar bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun samar bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang samar sama sekali. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata-mata dan juga apa yang disembunyikan oleh dada. Wa sayujazil ibadah bima ya'lamuhu minhum minal khairi wasyarr. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas para hamba dengan ilmunya, dengan pengetahuannya dari mereka, baik kebaikan maupun kejelekan. Ini sering disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan sifatul ilm, menyebutkan ayat-ayat ilmunya Allah Tabaraka wa taala. Mereka menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ilmunya, maka nam yatadammanu al-jaza. Saya ulangi, ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ilmunya Allah Tabaraka wa taala, Allah mengetahui amalan kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap apa yang kalian atas segala sesuatu maha mengetahui. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah naam terhadap kalian maha mengawasi. Sekian sifat ilmu bagi Allah Tabaraka wa taala. Maka kata para ulama, konsekuensi dari ilmunya Allah adalah al-jaza. Ketika disebutkan berita Allah mengetahui makna atas apa yang Allah ketahui terhadap baik kebaikan maupun kejelekan. Saya ulangi faedahnya, kalau bingung. Konsekuensi dari ilmunya Allah adalah Allah akan membalas. Konsekuensi dari ilmunya Allah, sifat ilmu bagi Allah, pengetahuan bagi Allah atas amalan para hamba, maknanya terkandung yatadammanu al-jaza, mengandung al-jaza, pembalasan. Beda dengan manusia. Kalau manusia mengatakan aku tahu perbuatanmu, sudah tahu saja. Nah, saya tahu engkau melakukan ini, melakukan itu. Sudah tahu saja, sudah ngerti. Dia kemarin begini, dia kemarin begitu, ketemu saya di sana demikian. Sudah tahu, plus tahu. Nah, tetapi Allah Tabaraka wa taala ketika Allah menjelaskan ilmunya, pengetahuannya terhadap para hamba, ya tadammanul jaza. Maknanya, tergantung padanya Allah akan membalas terhadap apa yang dilakukan oleh hamba yang diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Berarti dari sifat ilmu bagi Allah dan Allah akan membalas para hambanya, berarti terkandung padanya pula faedah bagi kita semuanya. Dengan kita mengetahui ilmunya Allah, kita memiliki sifat al-muraqabah. Faedah yang berikutnya, dengan kita mengetahui ilmunya Allah, berarti harus kita memiliki sifatul muraqabah. Apa sifatul muraqabah? Sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Sikap seorang selalu diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan ini perkara yang penting. Perkara yang penting, seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dia tahu, merasa selalu Allah mengetahui perbuatannya. Allah melihat di dia. Dan juga Allah, dia mengetahui Allah akan membalas dia atas perbuatannya. Sehingga mendorong seseorang ketika memiliki al-muraqabah, dia takut dari bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Berarti muncul faedah yang berikutnya dari sifatul muraqabah adalah sifatul khauf minallahi tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba hendaknya memiliki sifatul khauf yang lamun. Sifatul khauf, sifat takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia tahu Allah mengetahui perbuatannya dan dia tahu Allah akan membalas dia. berarti dia harus takut, khawatir kalau berbuat kejelekan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Dan sifatul muraqabah inilah ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan maksiat, perbuatan jelek, perbuatan dosa. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, baik dia merampok, mencuri, dan seterusnya, itu rata-rata tidak memiliki sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merasa ini enggak ada polisi yang melihat, tidak ada orang lain yang melihat, dah itu saja, langsung dia kerjakan. Dia tidak memiliki rasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qanahidin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, tentunya dari sifat ilmu, sifat merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semuanya bisa diraih oleh dia talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu syar'i. Akan tumbuh pada dirinya sifat tabarakah wa ta'ala. Dengan menimba ilmu syar'i, dia mengetahui nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabarakah wa ta'ala yang mendorong dia untuk semakin taat kepada bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kembali faedahnya adalah keutamaan menimba ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang ditimba oleh seseorang, dia akan bermanfaat kalau sudah muncul pada dirinya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Fanfiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kembali kepada kita. Wa may yaf'alhu minkum. Dan barang siapa yang melakukannya di antara kalian, ai yakni muwalatal, barang siapa yang melakukannya, yakni berwala, berloyalitas, tolong-menolong dengan orang-orang, ba'dama hadzarakumullahu minha, setelah Allah mengingatkan kalian darinya, jangan, kok masih? Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maka sungguh benar-benar dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Li'annahu salaka maslakan mukhalifan lisyar'i walil aqli wal muru'atil insaniyah. Kenapa dia telah tersesat dari jalan yang lurus? Dikarenakan dia telah menempuh jalan yang menyelisihi syariat, menyelisihi akal, dan menyelisihi muru'ah kemanusiaan. Muru'ah kemanusiaan. Menyelisihi syariat jelas, tidak boleh. Nah, menyelisihi akal dan muru'ah insaniyah. Bagaimana mungkin seseorang berkasih sayang saling membantu dengan musuhnya? Perkara yang tidak mungkin. Yang mana musuh itu menghendaki kejelekan bagi musuhnya. Ini namanya ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, faqad dhalla sawa as-sabil. Ayat ini namanya tersesat ba'dal ilmi. Saya ulangi, ayat ini Allah mengatakan wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang melakukan itu di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa dikatakan dia sungguh telah tersesat? Dalam keadaan Allah telah memperingatkan dia. Dikarenakan Allah telah memperingatkan. Sesat itu dijelaskan oleh para ulama ada ada dua. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surat apa itu? Surah An-Najm. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dhalla wa ma ghawa dan juga tidak ghawa. Sama kalau kita artikan nyari di kamus, dhalla sesat, ghawa juga sesat. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, sesat itu ada dua. Yang pertama, sesat karena memang enggak punya ilmu, satu. Yang kedua apa? Sesat dalam keadaan sudah punya ilmunya. Itu dua jenis kesesatan. Dua jenis kesesatan. Yang pertama, sesat di atas tidak di atas ilmu, memang enggak tahu sudah, memang enggak mengerti. Sesat. Wajar. Masih dianggap wajar. Nah, kenapa? Karena memang tidak tahu. Yang lebih parah itu adalah ghawa. Maknanya apa? Sesat dalam keadaan sudah tahu ilmunya, sudah dikasih tahu kok masih sesat. Nah, menyimpang, sudah tahu jalan yang lurus, kok memilih jalan yang jelek. Ini lebih parah kesesatannya. Kalau enggak tahu sama sekali, mungkin akan ada uzur. Walaupun perlu dilihat nanti benar-benar ada uzur atau tidak. Tapi secara umum mungkin saja, kalau dia sesat tanpa ilmu, dia ada uzur. Tetapi kalau sudah sesat dalam keadaan sudah punya ilmu, maka orang ini dikatakan bodoh. Orang ini apa? Dikatakan bodoh. Sudah tahu api itu panas disentuh, kalau bahasa gampangnya. Sudah tahu. Nam, tidak bisa berenang. Berenangnya tempat yang dalam. Itu namanya bodoh. Sudah tahu enggak bisa manjat, naiknya tinggi. Tinggi-tinggi. Dan seterusnya, ya khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, itu namanya, bahasa gampangnya saja, sesat dalam keadaan sudah tahu ilmunya. Lebih parah. Dan ini untuk Yahudi secara umum dan juga untuk Nasrani. Sama-sama sesat. Cuma apa? Orang Yahudi sesat di atas ilmu, orang Nasrani apa? Sesat dikarenakan apa? Tidak punya ilmu. Asalnya tentunya, asalnya. Adapun ketika telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak Rasulullah sallallahu, semuanya sesat di atas ilmu. Semuanya sesat di atas ilmu. Dan lebih bodoh lagi, qafidin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama. Kebodohan yang paling bodoh adalah kalau menempuh perjalanan. Kalau orang menempuh perjalanan kan misalnya perjalanan panjang. Misalnya satu hari. Nah, dia telah menempuh, tahu-tahu baru jalan sudah sesat. Nah, memang masih jauh perjalanan. Yang paling bodoh lagi kata para ulama, qanabidin rahimani wa rahimakumullah, orang itu sesat ketika sudah dekat. Sudah dekat, enggak lama lagi nyampe, sesat. Enggak ketemu-ketemu, walaupun dah dekat. Itu lebih bodoh lagi, yang paling bodoh adalah seorang itu tersesat ketika sudah mau nyampe tujuan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia sudah capek. Nah, tenaganya sudah hampir habis, ternyata sesat. Kalau awal sesat kan masih punya tenaga. Bisa tergambar enggak maksudnya? Tergambar ya? Sudah capek, sudah kesana ternyata bensin sudah habis, sesatnya jauh. Sudah dekat padahal, tadi sudah dekat, sejam lagi, sekarang 5 jam harus balik. Ini khalafatin rahimani wa rahimakum. Dan kita rasakan itu, pernah apa sesatnya cukup jauh. Maka itu di dunia. Maknanya, khalafatin rahimani wa rahimakumullah, itu mendorong bagi kita, kalau kita sudah berada pada jalan yang lurus, nah, berupaya untuk kita mempertahankannya, banyak berdoa Tabaraka wa ta'ala sampai matinya kita berada di jalan yang lurus. Jangan sampai sudah lama berada di jalan yang lurus. Nah, ketika mendekati akhir-akhir, nah, usia ataupun ketika sudah tua justru menyimpang. Itu bodoh ya, fanafidun rahimani wa rahimakumullah. Orang yang paling bodoh adalah ketika tersesat sudah dekat tujuan ya, fanafidun rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita berarti harus banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena memang hati-hati kita berada di dua jemari, dari jemari-jemari Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Ini sementara yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.